bisa numerawakan tiga janji bolantang megambah mebunga ku tresna pirangin tedya suaranya ne becek bisa minat ipun sedang kasmara hedot titya si dekat cundur.